Mitra Bisnis, di tengah keputusan pemerintah yang mulai Mei ini menaikkan tarif listrik industri sebesar 38 hingga 64%, para buruh juga menuntut kenaikan upah tahun depan hingga 30%, termasuk adanya penambahan komponen standar kebutuhan hidup layak seperti parfum, koran, pulsa, dan lainnya. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Handaka Santosa. Pak Handaka, bagaimana komentarnya soal ini? Jadi kalau dilihat memanglah kenaikan upah tenaga kerja ini memang harus dilakukan. Ya, kami setuju, saya rasa semua bidang usaha setuju. Tapi berapa besar naiknya ini ya yang harus dihitung dengan cermat dan benar. Sehingga tidak menjadi malahan nanti bumerang. Kenapa? Karena tidak bisa menghasilkan produk dengan lebih murah dan bisa bersaing untuk ekspor ke negara lain. Karena pada prinsipnya kenaikan upah ini tentunya akan juga menaikkan daya beli dan juga akan secara langsung konsumsi dalam negeri akan naik. Ya, jadi sebetulnya positif, tetapi dalam batasan tertentu lagi. Batasan tertentu inilah peran-peran pemerintah sangat penting dalam pembicaraan tripartit dan lain-lain. Jangan asal hanya menetapkan sesuatu yang pada prinsipnya mendukung kenaikan, tapi tanpa ada perhitungan-perhitungan yang masuk di akal. Di DKI saya dengar juga ada penetapan upah yang sektoral juga untuk retail dan lain-lain. Itu saya rasa juga akan sangat memberatkan. Dari kacamata para pebisnis di sektor tersebut, poin-poin seperti apa yang dirasa akan memberatkan Pak Handaka? Jadi kalau kita lihat retail sendiri adalah satu bisnis yang sangat rentan ya, karena memang di situ konsumsi domestik sangat tinggi. Tapi kalau dilihat mereka sendiri juga dari hasil penjualan, biasanya mereka dari operasinya langsung buat bayar sewa, bayar listrik, dan bayar tenaga kerja gitu. Kalau itu dimasukkan lagi kepada upah sektoral, berarti akan lebih tinggi daripada UMR. Dan ini tentunya akan mengakibatkan lagi, mereka akan adjust lagi di dalam harga jual. Jadi ini sebenarnya satu hal yang perlu diperhitungkan dengan lebih matang. Tapi Pak Handaka, bagaimana dengan anggapan adanya infiltrasi politis yang mendorong besaran kenaikan upah yang semakin tinggi setiap tahunnya? Kalaupun saya lihat lebih jauh, kalaupun ada dorongan politik, sebetulnya kita juga harus melihat dengan hal yang lebih jeli lagi ya. Apakah benar-benar ini bisa bertahan dan baik untuk struktur perdagangan negara kita nantinya? Kenapa kalau kita nanti pada akhirnya tidak bisa memproduksi barang, tidak bisa mengekspor, ataupun kita bisa memproduksi barang tetapi juga dalam negeri pun tidak mau membeli karena lebih murah impor, itu merupakan satu kendala. Jadi saya rasa semua pihak harus melihat ini dengan menghitung benar-benar. Misalnya saja dalam satu keluarga belum mampu membeli mobil, ya belinya motor gitu. Tapi jangan memaksakan yang tetangga punya mobil juga punya mobil gitu kan. Maksud saya dalam upah tenaga kerja juga di dalam tahapannya kan juga bertahap disesuaikan. Menurut Pak Handaka, seberapa besar kenaikan upah yang rasional? Ya, tentunya kan kita bisa menghitung inflasi berapa. Dari inflasi tentunya kan kita tahu kenaikannya itu berapa. Dan juga selain dari inflasi kan kita ada unsur-unsur perhitungan kebutuhan tuh berapa macam yang diperhitungkan di dalam perhitungan upah kenaikan. Jadi saya rasa itulah yang kita harus patok. Kenapa? Karena sekarang kadang-kadang dari pemerintah daerah itu kadang-kadang dengan adanya dorongan-dorongan itu dan mereka hanya memutuskan untuk populer tetapi tidak menganalisa secara lebih detail. Jadi saya mengharap ataupun menghimbau dalam hal ini agar pemerintah daerah yang dalam perhitungan tripartit ini lebih memberikan keputusan yang lebih masuk di akal. Makanya sekali lagi kembali kepada kita semua, apalagi kepada pemerintah yang punya staf ahli, punya staf khusus di dalam memikirkan ini benar-benar bertanggung jawab, jadi bukan asal stop karena mempunyai palu aja. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Handaka Santosa, saya Giri Sadewa.